Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang dicintai, yang kami cintai, dan juga para pendengar serta pemirsa yang semuanya mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia kali ini, masih di bulan suci Ramadan, hari yang ke 9 atau 8? 9. Di hari yang ke-9 kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri kuliah subuh online. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Tema kita masih tentang tips hidup bahagia, dan kita masih bersama dengan sebuah buku saku yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Apa judulnya, Mas Abdul Rahman? Al-Wasailul Mufidah lil Hayatis Sa'idah. Kemarin kita telah menyampaikan dalil tentang, atau sebelumnya kita telah menyampaikan dalil bahwa iman dan amal saleh itu faktor utama yang bisa mendatangkan kebahagiaan. Kita bawakan Al-Quran Surat An-Nahl ayat berapa, Mas Usama? An-Nahl ayat 97. Kemarin kita telah sampaikan kenapa iman dan amal saleh itu bisa mendatangkan kebahagiaan. Mas Uka, kenapa iman dan amal saleh bisa mendatangkan kebahagiaan? Karena yang mengerjakan amal saleh. Kenapa iman dan amal saleh bisa mendatangkan kebahagiaan? Sanjash. Dipadukan. Mas Abdul Rahman. Karena iman dan amal saleh akan menghasilkan kekuatan untuk apa? Kekuatan untuk menghadapi suasana atau kondisi hidup yang senang dan susah. Kita ulangi. Kenapa iman dan amal saleh bisa mendatangkan kebahagiaan? Karena iman dan amal saleh menghasilkan kekuatan. Kekuatan untuk apa? Menghadapi keadaan hidup yang senang dan susah. Kalau kita lagi senang, kita hadapi dengan apa, Mas Anjas? Syukur. Kalau kita sedang susah, kita hadapi dengan apa, Mas Uka? Bersabar. Itulah dua senjata orang yang beriman. Syukur dan sabar ini disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau. Silakan dibuka halaman ke-8. Mas Abdul Rahman, Nabi SAW telah mengungkapkan di dalam sebuah hadis sahih, beliau bersabda, ajaban li amril mu'mini inna amrahu kullahu khair, in asabathu sarra'u syakara fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lah, wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Mas Usama. Sungguh luar biasa keadaan seorang mukmin. Sesungguhnya setiap keadaan akan mendatangkan kebaikan jika dia mendapatkan kesenangan. Dia bersyukur dan syukur itu adalah kebaikan untuknya. Jika dia mendapatkan musibah, dia bersabar dan sabar itu adalah kebaikan untuknya. Hal ini tidak diberikan untuk siapapun kecuali untuk seorang mukmin. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini dalilnya bahwa kita harus modal syukur dan apa tadi? Sabar. Nabi SAW mengawali sabdanya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dengan sabda, dengan perkataan beliau, ajaban li amril mukmin. Seorang mukmin itu ajaib. Apa? Ajaib. Ajaib berarti istimewa atau tidak? Istimewa. Jadi orang yang beriman itu ajaib. Ajaib itu bukan karena bisa terbang. Kalau berjalan di air tidak apa? Tenggelam, bukan. Ajaib itu bukan bisa menjadi berubah menjadi superhero. Bukan seperti itu. Ya. Yeah. Ajaibnya orang yang beriman itu apa? Inna amrahu kullahu khair. Seluruh kehidupannya itu baik. Seluruh kehidupannya itu baik. Kemarin sudah Abi sampaikan bahwa yang namanya ujian hidup itu dialami bukan hanya oleh orang-orang yang tidak beriman. Termasuk juga orang yang beriman pun mengalami ujian hidup. Hanya saja, kalau orang yang beriman menghadapi ujian hidup, dia sukses menghadapinya. Dia sukses. Kalau orang yang tidak beriman, dia kebalikannya. Sukses apa? Gagal. Kalau orang yang tidak beriman, dia gagal. Kenapa? Karena orang yang beriman punya modal utama untuk menghadapi ujian hidup tersebut. Apa modalnya? Mari kita dengarkan apa kata Nabi SAW. In asabathu sarra'u syakar. Kalau dia sedang mendapatkan nikmat. Contohnya nikmat apa, Mas Anjas? Ada yang ngasih makanan. Apa lagi Mas Suka? Kesehatan. Sabtu Rahman. Ada yang ngasih? Duit berapa Mas Anjas duitnya? Dikasih duit berapa? Ya, suka dikasih berapa? Ya. Jadi ketika dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Azza wa Jal, entah itu bentuknya uang, entah itu bentuknya kesehatan, itu yang sifatnya duniawi. Nikmat yang sifatnya ukhrawi apa Mas Susana? Pahala dari Allah. Dari Allah saat melakukan amal saleh, menghafal Al-Quran, murajaah Al-Quran, puasa Ramadan, memberi buka puasa. Ketika mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ini, bagaimana sikapnya? Syakara. Apa syakara? Bersyukur. Fakana khairan lahu. Sehingga nikmat itu akan menjadi baik untuknya. Berarti ada orang dapat nikmat tapi tidak jadi baik. Ya. Ada orang dapat nikmat tidak jadi baik. Ya. Mungkin pernah baca ya kisah seorang pemuda yang orang tuanya kaya raya. Minta apa saja di kasih, minta motor dikasih, minta mobil dikasih. Tapi kenikmatan itu membuat dia menjadi apa? Justru malah terjebak dalam obat-obatan terlarang. Narkoba. Ya, mabuk-mabukan. Pakai ganja. Na'udzubillahimin. Mindalik. Kebut-kebutan. Itu contoh orang yang mendapatkan nikmat tapi tidak bersyukur. Ya. Bersyukur contohnya bagaimana? Ada orang ngasih duit, terus dia apa kan? dibagikan, diinfakkan. Masukkan kotak apa? Infak. Bukan dihabisin sendiri buat beli apa? Jajan sekerdus bukan. Ya boleh, tapi kan enggak semuanya. Ya, sebagian dimasukkan atau diberikan kepada orang yang membutuhkan. Itu ketika dia mendapatkan nikmat. Wa in asabathu dharra'u. Dan kalau dia ditimpa sesuatu yang tidak enak. Sesuatu yang tidak enak itu contohnya apa? Mas Abdurrahman. Sakit. Ya. Terus apa lagi Mas? Mas Usama. Ada yang meninggal. Ya. Kecelakaan. Orang-orang yang kita sayang meninggal. Jadati. Amin. Ya. Atau kita jatuh. Ya. Akhirnya ada yang terluka. Atau ada orang yang mengejek. Ada orang yang mengejek. Nama kita dijadikan bahan olok-olokan. Itu berarti mengalami sesuatu yang tidak enak. Orang yang beriman tidak gampang putus asa. Wah, nama saya dijadikan bahan olok-olokan. Saya ganti nama aja. Nanti kalau sudah ganti nama, kira-kira ada yang olok-olok lagi atau tidak? Ada. Terus ganti nama lagi. Sampai berapa kali kita ganti nama? Itu bukan solusi. Solusinya adalah wa in asabathu dharra'u sabara. Solusinya adalah sabara. Apa sabara? Sabar. Berarti enggak usah dipedulikan. Enggak usah dipedulikan. Diabaikan. Enggak usah dipedulikan atau diabaikan itu artinya apa? Enggak usah mikirin, enggak usah dipikirin. Kata orang Jakarta EGP. Apa EGP? Emang gue pikir. Kalau misalnya kita dihina, kita enggak seperti itu kok. Coba sekarang. Hinaan yang kita alami dengan hinaan yang dialami oleh Rasulullah SAW lebih parah mana? Rasulullah SAW. Apakah kemudian Rasulullah SAW ketika dihina? Apa saja coba hinaannya kepada Rasulullah SAW? Hinaan dulu. Itu kan fisik. Hinaan apa? Dibilang apa? Orang gila. Astagfirullahaladzim. Apa lagi? Tukang sihir. Ya. Na'udzubillahimin. Dihina mati-matian. Habis-habisan Nabi kita SAW dihina. Tapi beliau tidak baper. Apa baper? Terbawa perasaanku. Tetap beliau dakwah. Tidak pedulikan. Ya. Karena kalau misalnya kita pedulikan, kita sendiri yang rugi. Ya. Maka modalnya sobarok. Fakana khairan lahu. Sehingga ujian-ujian tadi menjadi kebaikan buat dia. Walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak akan bisa didapatkan kecuali oleh orang yang beriman. Nanti kita akan jelaskan dengan izin Allah Azza wa Jalla bagaimana dua orang yang berbeda menghadapi ujian yang sama akan tetapi si A sukses dan si B gagal. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah iman dan amal solih. Yang sukses dia bermodalkan iman dan amal solih, dan yang gagal dia tidak punya modal iman dan amal solih. Ini yang dapat Nabi sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pada kesempatan yang lainnya kita bisa melanjutkan dengan izin Allah Azza wa Jal. Semoga yang sedikit ini bermanfaat buat kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.